Ustaz, bagaimana status anak yang lahir di luar nikah? Apakah yang anak ini bisa menjadi sebab malapetaka? Anak itu suci, anak itu bersih. Ma min mauludin lillahi yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah suci. Yang berdosa siapa? Bapak sama ibunya, mereka sudah berzina. Kalau di satu negeri itu sudah menyebar zina dan khamar, maka mereka sudah menghalalkan turunnya azab Allah. Mari kita jaga anak-anak kita, kita jaga anak cucu-cucu kita. Mudah-mudahan selamat dari perbuatan ini insyaallah. Amin. Sudah bertahun-tahun saya belum dapat momongan. Bagaimana cara minta doa agar diberikan momongan? Ini doanya 4. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana min ladunka zurriyatan thayyibah. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saya tak bisa bahasa Arab, Pak Ustaz. Baswa wa ikola la mau alun jowo suwa na anai ribai. Tolong kirim ya Allah. Ki wis pirang-pirang dino anake urung teko piye ki ya Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di malam-malam Ramadan. Nanti di akhir majlis kita doakan. Semoga yang belum punya anak dapat anak soleh insyaAllah. Saya belum punya anak Pak Ustaz. Umur sudah berapa? 40 Pak Ustaz. Kenapa belum punya anak? Belum nikah. Nikah dulu. Pak Ustaz, memanfaatkan lahan tanah lama tak diurus orang pemiliknya, mendirikan ruko untuk kepentingan pribadi, pemilik tanah masih ada. Ada tanah orang, kita dirikan ruko, orangnya ada. Kenapa dia tak marah? Berarti apa? Itu bonga. Bisa pula awak buat ruko di tanahnya diam. Berarti apa? Kok ada sesuatu? Kita tanya lah. Ente di tanah saya. Ini BPN. Ente mau sewa atau mau apa? Kalau sewa saya kasih. Tapi kalau mau ngambil tanah saya, jangan macam-macam. Perang panjang tajam ini. Di daerah kami akan dibuka sekolah non-muslim. Di Kelurahan Tebing Tinggi Okura. Kami bertanya, hukumnya apakah hukumnya Pak Ustaz? Lo yang mau sekolah di situ siapa? Kawasan muslim. Masyarakatnya muslim. Yang non-muslim berapa persen? Bisa kita bangun masjid di Papua? Bisa kita bangun masjid di tempat non-muslim? Mana mereka kasih izin? Begitu juga, ini sudah diatur oleh pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan memprovokasi, jangan memicu. Jangan katakan Ustadz yang provokasi. Anda yang memprovokasi karena mendirikan lembaga di tengah komunitas muslim. Dan oleh sebab itu mesti dijaga. Ini ada namanya Forum Komunikasi Umat Beragama. Di situ ada ustadz, di situ ada pendeta, di situ ada biksu, di situ ada biku bicara. Bapak Fulan, itu umatmu sekarang sedang mendirikan lembaga di tengah komunitas muslim. Kenapa bisa ada izinnya? Izin bangunannya kok bisa keluar? Pak Camat kenapa tanda tangan? Sudah makan duit haram berapa? Bapak Bupati, Pak Wali Kota kenapa diam? Ustadznya kenapa diam saja? Kamu akan dituntut di hadapan Allah SWT. Inna sam'a pendengaran, wal basar fuad, wal wasar mata, wal fuad hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pak RW, Pak RT, masyarakat, kita akan dituntut ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya mulai dikerjakan, bahkan di Google sudah ada. Padahal setahu kami tidak ada warga agama yang sama dengan sekolah tersebut yang berdomisili di tempat kami. Kami sudah banyak bertanya, Ustaz, udah coba cari informasi, kebanyakan warga kami tak setuju. Tapi mereka udah pendekatan pada membagi-bagikan sembako. Orang yang memakan sogok haram, dibagikan beras. Bahkan ada di suatu daerah diberangkatkan umroh, dikumpulkan. Ustaz-ustaz yang keras itu karena belum dapat beras itu. Ini Ustaz Somad nih jangan-jangan belum dapat beras ini. Makanya dia keras, maka dia galak. Saya sampaikan, kita tidak boleh mendirikan lembaga di tengah komunitas yang berbeda karena akan memicu gesekan-gesekan di tengah masyarakat. Nanti kalau umat Islam mengamuk, orang akan mengatakan radikal, umat Islam teroris, Padahal umat Islam dipancing-pancing. Nanti yang susah siapa? Pak Kapolsek, Pak Kapolres, Pak Kapolda, Pak Kapolri, perangkat hukum, masyarakat nih kalau mengamuk luar biasa. Oleh sebab itu pikir-pikirlah, wahai tokoh-tokoh agama yang ingin mendirikan lembaga di tengah komunitas Muslim. Apa hukumnya memberi izinnya bagi kami selaku masyarakat? Apa yang seharusnya sikap kami? Apakah hukum menerima sembako? Kalau menerima sogok supaya hati lunak diam saja, lembaga berdiri. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasyi wal murtasyi. Orang yang menyogok, orang yang menerima sogok, orang yang makan sogok. Ingat, berapa lama kau nikmati berasnya itu? Paling banyak satu goni. Berapa dia kasih duit? 1 juta. Makan sebulan pun tak habis, tapi neraka jahanam tiap menganga, merasakan panasnya, diletakkan di bawah tapak kaki, kerikil neraka mendidih otak di kepala. Berapa derajat Celsius itu Pak Ustaz? Meletup detektor. Apakah orang yang sudah meninggal secara tak wajar dibunuh, lantas arwahnya bisa gentayangan? Ini terlalu banyak nonton film hantu. Abdul Somad ini ada zohir, ada batin. Zohirnya mana? Nih, tulang, darah, kuku, bulu. Ini zohir. Batinnya mana? Ruh di dalam. Kalau Abdul Somad ini mati, ruhnya keluar. Ruhnya dibawa oleh malaikat ke 2 tempat. Kalau ruhnya baik, tempatnya illiyin. Kalau ruhnya jahat, tempatnya sijin. Tidak ada ruh gentayangan. Tapi di dalam badan Abdul Somad ini ada jin korin. Sorry. Dalam badan ini ada jin korin. Kalau mati, maka jin korin itu tetap hidup. Dia tak mati. Abdul Somad mati, jin korin tak mati. Makanya nanti kalau ada orang okura kerasukan, siapa ini? Aku Abdul Somad. Itu bukan roh saya. Roh saya sudah dibawa malaikat. Itu yang masuk adalah jin. Jin Qorin. Jin itu berapa? Jin ada 2. Jin yang menemani kita, kemana kita pergi dia ikut. Jin Qorin. Yang satu lagi jin yang tak jelas. Itu namanya jin non-job. Keliling, dia tak jelas. Tak jelas SOP-nya. Duduk di warung-warung kopi, ya, itu jin non-job. Dah, jadi ruh tak bisa gentayangan. Tolong nasihatnya Pak Ustadz, bagaimana remaja khususnya di Okura ini semakin giat agama Islam, cinta untuk meramaikan masjid. Apalagi ini remaja semua yang datangnya. Remaja Okura sudah semangat, sudah dibentuk remaja masjidnya. Remaja Masjid Okura, olahraganya dekat dari sini, pesantren Pak Al-Ma'mur. Berkuda, memanah, berenang. Kolamnya luas, saya tengok berenang situ. Danau buatan tua, pergi ke tengah, berenang. Berkuda, memanah, bangkitkan. Karena kalian itu kan tenaganya kuat. Lari, ini suasananya tenang, indah, berbukit, berdanau. Oleh sebab itu, terus. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan untuk terpaut pada mazhab Imam Syafi'i. Nah, mohon nasihatnya Ustaz untuk mendalami mazhab tersebut. Panggil pengajian Ustaz Kusairi, Dr. Khairi. Nah, belajar tata cara sholat menurut mazhab Syafi'i. Buatkan malam khusus. Hari Sabtu malam Ahad, tabligh akbar di Masjid Ihsan Okura. Kajian mazhab Syafi'i. Sebulan sekali, setahun 12 kali. Continue. Hari Senin malam, hari Ahad malam Sabtu, supaya orang libur banyak datang. Ustaz Mawardi Muhammad Saleh, Ustaz Samsudin Muir, Ustaz Kusairi, Ustaz Khairi, Ustaz apa wak kemarin. Imam sering sebutkan ketika salat berjamaah, lurus dan rapatkan saf. Bagaimana bentuk lurus dan rapat dalam salat berjamaah itu Pak Ustaz? Bagaimana bentuk lurus dan rapat? Bagaimana bentuk lurus dan rapat itu Pak Ustaz? Tengok. Ujung kaki tumit di tepi sajadah. Semua tumit sini. Semua tumit. Dah. Habis itu kaki rapat dengan kaki, bahu rapat dengan bahu. Apakah mesti ditempelkan? Wa kana ahaduna, ada salah seorang di antara kami yang menempelkan ujung kaki. Jadi bukan semua sahabat menempelkan. Ada salah seorang di antara kami, kata Anas bin Malik, yang menempelkan kaki dengan kaki, bahu dengan bahu. Jadi kalau saya ditempel orang kaki saya diam. Tapi ada orang kalau ditempel dia tak diam, dia gerak. Karena dia geli. Jadi kalau kita tempel sekali dia bergerak, udah kita diam aja. Jangan kita tempel lagi. Nanti asik mengempel kaki aja lah. Dah, ujung tumit di tepi sajadah. Rapat kaki dengan kaki, bahu dengan bahu. Bahu dengan bahu kita tak risih karena ada kain. Kaki dengan kaki kadang. Itu pun kalau dia diam tak apa-apa. Kadang digerak-gerakannya kelingking. Puasa yang benar tuh Pak Ustaz. Doa buka puasa yang benar tuh mana Pak Ustaz? Allahumma lakasum tuwa fa zahaba dhama'u. Buka buku 37 masalah populer. Dalam pembahasan hadis dhaif. Ini ketahuan tak baca buku. Download gratis di Play Store. Buka buku 37 masalah populer. Pembahasan tentang hadis dhaif. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, Allahumma lakasum tu bisa dipakai. Zahaba dhama'u bisa dipakai. Allahumma lakasum tu abika aman tu ala rizki fi aftar tu birahmatika ya rahman rahimin. Atau satu lagi zahaba dhama'u wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Dua-duanya bisa dipakai. Siapa bilang tak bisa pakai? Tengok. Bagaimana hukum ketika kita melaksanakan fardu kifayah tapi mayat tak pernah melaksanakan rukun Islam, hanya Islam KTP saja. Tapi itu dibilang tadi campakin ke sungai siak. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan sholat secara nyata, sengaja mengejek orang sholat, tak mau sholat. Ayyala sholat. Orang pergi sholat dia ngejek, bro kirim salam sama Tuhan ya. Nah awas kau mati nanti. Awas. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara. Kafirlah dia secara nyata. Tak ada tinding aling-aling. Tak ada toleransi. Ini banyak orang tak bisa membedakan mana toleransi, mana telur asin. Apa pendapat Ustaz tentang berkuda, memanah dan berenang? Alimu auladakum, ajarkan anak-anak kamu as-sibahah, berenang. Warrimayah, memanah. Warukubul qail, menunggang kuda. Menunggang kuda, orang yang satu jam naik kuda sama dengan 1000 kali push up. Memanah, tepatkan anak panah. Latihan ketangkasan, anak-anak muda mesti ikut. Ustaz, apa kunci menjadi orang sukses? Baik di dunia maupun di akhirat. Sukses di dunia, sukses di akhirat. Yang pertama, usaha. Yang kedua, doa. Yang ketiga, tawakal. Berusaha dulu, setelah berusaha, doa. Habis doa, serahkan pada Allah SWT. Ambil bambu, pasang kail pancing, letakkan tepi sungai, letakkan dalam kolam. Itu usaha. Habis itu doa, ya Allah, datangkanlah ikan pantau, ikan paus, ikan hiu, ikan segala ikan. Habis itu tawakal pada Allah. Besok pagi datang, tengok, cacingnya pun hilang. Berarti Allah menyuruh engkau sabar. Ambil mata kail pancing, balik ke rumah, hati sedih, sampai hati Tuhan tak dapat. Tak lama sesudah itu datang orang ngetuk pintu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini untuk buka puasa. Apa ini? Sampo deh bau. Ternyata Allah mau ngasih kita bukan ikan mentah, tapi ikan masak. Tapi usaha dulu. Paham cerita saya ini? InsyaAllah kalau habis makan paham. Mengapa ketika membaca tahiyat akhir hanya mengucapkan dua nabi saja? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Kenapa cuma dua aja? Karena kalau banyak kebanyakan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilyas, Zakaria, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Zulkifli. Panjang. Ustaz jawabnya salah-salah aja Pak Ustaz. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara namanya Yahuza. Cucu cicit Yahuza itulah Yahudi. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Ya'qub ini punya nama lain, namanya Israel. Cucu cicit Ya'qub namanya Bani Israel. Salah satu keturunannya adalah Musa. Salah satu cucu cicitnya adalah Isa. Agama besar di dunia ini ada tiga. Yang pertama Kristen, pengikut Isa. Yang kedua Yahudi, pengikut Musa. Kemudian Islam, mengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasab ketiga nabi ini Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muthalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, keturunan Kilab Lu'ay Fihir, naik ke atas Adnan, cucu cicit Ismail, anak kandung Ibrahim alaihissalam. Nasab Ibrahim, nasab Musa sampai ke Ibrahim, nasab Isa sampai ke Ibrahim, nasab Muhammad sampai kepada Ibrahim. Kita kalau mau bertutur, maka kita cari datuk yang paling terdekat. Kenapa tidak Adam? Adam terlalu jauh naik ke atas. Maka yang paling dekat itu Ibrahim. Karena dua cabang. Ibrahim punya anak namanya Ishak. Inilah Musa Isa. Ibrahim punya anak namanya Ismail. Itulah turun ke bawah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sebut wajah tu wajah yalladzi fatara samawati wal ardha hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Itu Nabi Ibrahim. Maka ana Ibrahimu Yahudian, Ibrahim bukan Yahudi. Wala Nasranian, Ibrahim bukan Nasrani. Walakin kana hanifan, dia condong kepada kebenaran. Musliman, dia berserah diri pada Allah. Wa ma kana minal musyrikin, dia tak termasuk orang yang mempersekutukan Allah. Saya pernah dengar Nabi Ibrahim yang pertama menjalankan syariat agama Islam, sedangkan Nabi Muhammad menyempurnakan syariat agama Islam. Bukan Nabi Ibrahim, semua nabi-nabi itu agamanya Islam. Syariatnya yang beda. Syariat itu tata caranya, sholatnya, zakatnya, puasanya. Adapun syahadatnya sama, asyhadu alla ilaha illallah. Semua yang berserah diri kepada Allah, maka dia adalah Islam. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Zulkifli, Ayub, Sulaiman, Daud. Maka itu semua adalah beragama Islam, karena mereka berserah diri kepada Allah. Tapi tata cara ibadahnya disempurnakan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ayatnya turun di Padang Arafah, Haji Wada, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini kusempurnakan agamamu. Wa raditu lakumul Islam, aku ridhoi Islam kepada kamu, dina sebagai agama. Maka kita pun mengucapkan raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyau wa rasula wabil qur'ani imama. Aku ridha Islam sebagai agamaku, aku ridha Allah sebagai Tuhanku, aku ridha Nabi Muhammad sebagai pemimpinku, aku ridha Al-Quran sebagai pembimbingku. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat yang diakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة على هذه الجماعة. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir malam ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. Segala dosa-dosa kami ampunkan ya Allah. ولا عيبا إلا سترته. Segala aib cacat kami tutupi ya Allah. ولا مسافرا إلا وصلته. Yang musafir sampaikan ketujuannya ya Allah. ولا مريضا إلا شفيته. Yang sakit angkat penyakitnya ya Allah. wala raghiban illa anjabata, yang ingin punya anak berikan anak yang saleh dan salihah. Wala aziban illa zawwajata, yang belum menikah berikan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta, yang meninggal dunia curahkan rahman ampunan kasih sayangmu ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan-kesilapan. Akhirnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1439 Hijrah. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.